dalam harapan untuk jalankan tanggung jawabku. Oh oh oh, kata pencipta pemilik semua. Hari-hari tanya, selalu tanya dan bertanya, di mana, kapankah yang besar melindungi si kecil? Oh oh oh, akar hidupnya jauh dari derita. Siapa yang suka hidup sengsara? Hari tanya, selalu tanya dan bertanya, di mana, kapankah yang besar melindungi si kecil? Oh oh oh, akar hidupnya jauh dari derita. Siapa tiba, kalau tak berusaha, siapa yang